Telah ku coba untuk memulai bicara cinta dari hati ke hati, saling percaya dan saling mengerti kasih yang telah tercipta. Tiada disangka apa yang terjadi, cerita indah musnah segalanya. Apa dikata semua jadi begini, mengapa harus terjadi saat cinta. Musnah segalanya.